Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian dari mukaddimah Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau ini, yang di awal-awal mukaddimah beliau jelaskan tentang pentingnya seorang pemuda bersegera dalam mengusahakan adab-adab yang mulia. Dan karena adab secara umum terbagi menjadi dua, kemarin telah kita sebutkan apa itu. Endang ya Hamzah, adab yang sifatnya tabi'ah dan adab yang muktasabah, yaitu adab yang harus diusahakan, berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan adab yang bagus tersebut. Nah, ada seorang yang memang tabiatnya sudah baik, dengan ilmu semakin akan bertambah baik. Dan ada yang seseorang tabiatnya buruk, dikarenakan mungkin sejak kecil tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, atau memang dari keturunan yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Maka dengan ilmu ikhwanifillah dia berusaha untuk mendapatkan adab-adab yang baik dan meninggalkan yang buruk tersebut. Nah, dan kemarin kita berhenti pada atsar Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana beliau sebutkan bahwasanya seseorang dulu, nah, dia keluar menuntut ilmu untuk apa? Mempelajari adab bagi dirinya bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun untuk apa? Mempelajari adab. Dan telah kita lewati bahwasanya agama ini hakikatnya adab. Nah, at-tauhid masuk dalam adab. Nah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebesar-besar adab yang harus kita jaga. Kita lanjutkan, wa qala Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri, mana yang lebih dahulu? Indari Abdullah. Sufyan ats-Tsauri. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, membedakan murid-murid ats-Tsauri dan murid-murid Ibnu Uyainah. Nah, murid ats-Tsauri dari Qudama, dari kibar. Nah, tayyib adabun Uyainah fadilah dari nam as-sighar, dari si tobabaknya. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar wa alaihi tu'radul asyya'u ala khuluqihi wa sirathihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwa al-haq wama khalafaha fahuwa al-batil. Dan ini kalam yang bagus, dan sanadnya hasan, dan itu diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jami'. Beliau katakan sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang paling besar, yang padanya ya dipaparkan berbagai macam perkara. Nah, taib kepada akhlak-akhlak beliau, jalan hidup beliau, petunjuk beliau, kita memaparkan nah perkara-perkara tersebut. Taib ingin menghukumi apakah perbuatan ini baik atau buruk, maka lihat pada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk atau tidak. Nah, pada petunjuk beliau masuk atau tidak. Fama wafaqaha fa huwa al-haq. Maka apa saja yang mencocoki jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhlak serta petunjuk beliau, maka itu adalah al-haq. Fama khalafaha fa huwa al-batil. Dan apa saja yang menyelisihinya, maka itu adalah batil. Dan ini perkara yang tidak boleh kita ada keraguan sedikit pun dari Allah. Nah, di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi munkar. Maka, nah, itu hak jelas. Nah, dan apa yang menyelisih hal tersebut, maka itu batil. Dan berbagai macam contoh yang lain kan. Baik. Di antara jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada beliau, beliau apa membiarkan jenggotnya. Beliau biarkan jenggotnya dirawat tidak dipotong. Maka ini adalah al-haq. Dan apa saja yang menyelisihinya dari mereka-mereka yang memangkas jenggot, maka itu batil. Nah, dan contoh-contoh yang lain banyak. Nah, untuk seseorang menimbang-nimbang ikhwan fillah, maka timbangannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau. Maka jadikan beliau teladan, yang di sini diistilahkan oleh Sufyan bin Uyainah dengan al-mizan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebetulnya ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Dan ayat ini merupakan pokok utama dalam masalah ta'assi, masalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada jalan hidup beliau. Wa qala Habib bin Syahid rahimahullahu taala ibnihi. Dan Habib Ibn Syahid iqanidillah, nah, dalam biografinya dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala al-imamul hujjah Abu Syahid al-Basri, meriwayatkan secara mursal dari Az-Zubair bin al-Awwam dan Anas bin Malik. Habib bin Syahid rawa anil Hasan al-Basri. Jadi beliau meriwayatkan dari al-Hasan al-Basri, dari Maimun ibn Mihran, dan juga meriwayatkan dari Amr ibn Shu'aim dan dari Ibnu Abi Mulaika serta jamaah yang lain. Berarti murid dari apa? Hasan al-Basri. Ada pun yang meriwayatkan dari beliau, di antaranya adalah anaknya sendiri yaitu Ibrahim, kemudian Ismail ibn Ulayya dan Yahya ibn al-Qattan. Naam, dan yang lainnya. Termasuk naam di antara kibarul ulama di zamannya. Baik, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan tentang dia thiqatun ma'mun. Bisa dilihat biografinya dalam Siyar A'lamin Nubala. Nah, pada nama Habib bin Syahid. Nah, beliau mengatakan kepada putranya, ya bunai, ishabil fuqaha wal ulama, wa ta'allam minhum, wa khudh min adabihim, fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min al hadith. Dan ini nasihat yang hak, ikhwan fillah. Untuk seorang naam berusaha untuk bersahabat dengan para fuqaha dan para ulama, yaitu maksudnya naam mulazamah kepada mereka. Nah, dikatakan oleh beliau, wahai anakku, bertemanlah dengan para fuqaha dan para ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka. belajar ilmu dari mereka. Karena sebaik-baik yang dijadikan teman Ikhwanifillah adalah mereka-mereka yang apa, bisa mengajari kita. Nah, membimbing kita tatkala kita butuh bimbingan. Kemudian menegur kita tatkala kita butuh teguran. Ini sebaik-baik teman. Nah, bukan mereka-mereka yang senantiasa nah, mencocoki kita pada semua perkara-perkara yang kita lakukan, baik itu benar ataupun salah. Nah, teman yang baik ya yang menegur ketika terjadi kekeliruan. Nah, menyampaikan sesuatu ketika ada ketidakcocokan dan seterusnya. Dan sebaik-baik teman ya para fuqaha dan ulama. Karena seorang bisa mengambil ilmu dari mereka dan mengambil adab. Sebagaimana dikatakan oleh Habib ini, Habib bin Syahid, wa khudh min adabihim, dan ambillah dari adab mereka. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Sebab sungguhnya yang demikian itu lebih aku cintai daripada apa? Banyak mengambil hadits. Nah, lebih aku cintai engkau mengambil adab mereka. Karena seorang ikhwanifillah ketika mampu mengambil adab dari para ulama, maka dia sudah mendapatkan na'an salah satu jalan atau salah satu sebab untuk bisa mendapatkan ilmu yang berbarokah. Na'an sebagaimana dikatakan oleh sebagian yang lain ikhwanifillah, yaitu dari Yusuf ibn al-Husain yang disebutkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam Iqtida'ul ilmi wal-amal. Qala Yusuf ibn al-Husain, bil-adabi tufhamul ilmu, atau na'am bisa dengan bentuk mukhatab itu lebih bagus. Bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan bisa memahami ilmu. Baik. Dan ini perkara yang nyata, ikhwanillah. Para penuntut ilmu yang mereka menuntut ilmu dengan adab akan lebih cepat mendapatkan faedah dan mendapatkan na'am keberkahan dari ilmu yang dia miliki. Oleh karena itulah nasihat dari seorang ayah kepada anaknya ini, hendaknya betul-betul juga kita berusaha untuk mewujudkannya. Seorang mempelajari ilmu tapi juga berusaha untuk mengambil adab dari para ulama. Dan ini salah satu keutamaan seorang bisa duduk di sisi para ulama, bisa mengambil adab dari mereka yang tidak bisa diambil dari kitab. Nah, seorang mampu membaca kitab banyak, tapi tanpa mulazamah di sisi para ulama, ikhwanifillah, ada salah satu atau banyak perkara yang tidak bisa dia dapatkan, yaitu diantaranya permasalahan adab. Wa qala ba'duhum li ibnihi, ya bunayya, la an tata'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil 'ilm. Sebagian mereka lagi mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sungguh engkau mempelajari satu bab dari perkara adab, itu lebih aku cintai daripada engkau mempelajari 70 bab dari bab-bab ilmu. Cuma untuk akhar. Ini ikhwanifillah dikatakan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala, lam ajidhu wa ma'adhanika laysa ala itlaqi. Nah, aku tidak mendapati sanadnya. Bersamaan dengan itu juga, nah, hal ini tidak bisa kita mutlakkan demikian. Kenapa? Famin abwabil ilmi ma yakunul adabu ahsanu minhu. Nah, sebab diantara bab ilmu di sana ada yang adab memang lebih bagus darinya. Namun wa minal ilmi ma la yuwazihi syai'un. Dan di antara ilmu juga ada ilmu yang tidak ada bandingannya dengan perkara-perkara adab yang lain. Kayak ilmu tauhid wal aqidah, seperti ilmu tauhid dan aqidah. Dan bal huwa dzurwatul adab, bahkan ini adalah puncak dari adab. Naam. Baik. Jadi kalau dipukul rata dalam artian naam semua naam cabang-cabang ilmu, baik, itu masuk dalam kategori adab, maka ini tidak masalah perkataan tadi. Naam. Cuman kalau yang dimaksud dengan adab, yaitu adab dalam menurut ilmu, adab terhadap teman, adab terhadap guru dan seterusnya, maka tentunya di sana ada ilmu yang lebih utama darinya, yaitu ilmu tauhid, karena itu berhubungan dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Makhlad ibn Husain ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-hadith. Makhlad ibn Husain mengatakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, kita ini lebih butuh terhadap adab yang banyak daripada terhadap hadith yang banyak. Kenapa ikhwani fillah? Karena kalau seseorang menurut ilmu hadith tanpa dibangun di atas adab, maka hanya akan menjadi bumerang. Nah, sebagaimana juga nah, ditegaskan oleh sebagian a'immah tatkala beliau beristidlal dengan ayat Alhaakumut takathur, telah melalaikan kalian at-takathur, yaitu berbanyak-banyakan hadis. Karena sebagian menuntut ilmu ikhwani fillah himmahnya adalah sekedar banyak-banyakan. Banyak-banyakan hafalan, banyak-banyakan belajar kitab, banyak-banyakan na'an perkara yang sudah dia tulis dan seterusnya. Jadi yang menjadi himmah, yang menjadi kebanggaan cuma banyak-banyakan saja. Kalau mungkin nanti terjun ke medan dakwah, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan na'an murid dan seterusnya. Ini tercela. Nah, dan yang demikian sangat rawan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu tidak dibangun di atas adab. Karena dia enggak akan tahu tujuan dia belajar ilmu apa. Intinya apa? Pokoknya punya semangat tapi enggak terarah. Sehingga hanya menuruti ambisi saja. Oleh karena itulah dengan adab seorang akan menjadi tahu, oh ternyata aku menuntut ilmu itu na'am bukan sekedar itu saja. Tapi butuh seorang menuntut ilmu itu ikhlas, na'am kemudian niatan yang benar, juga ihtisab, na'am juga apa? Beramal dengan apa yang telah dia dapat. Oleh karena itulah dikatakan kepada Ibnu Mubarak ini, kita lebih butuh terhadap banyak adab sehingga tahu bagaimana mensikapi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ahli hadis ikhwanillah mereka meriwayatkan hadis yang tidak dibangun di atas adab, sebagiannya apa? Minum khamr. Dia semangat ikut dalam halaqah hadis, cuman sekedar semangat, dia dikenal karena yasrabul khamra, seperti seorang perawi yang namanya Syadzakuni. Nah, Syadzakuni di dalam riwayat daif. Karena apa? Karena yashrabul khamr. Ikut dalam deretan apa? Orang-orang yang mengambil hadis, cuman dia tidak punya adab. Nah, taib, dan ini lebih berbahaya. Taib, orang-orang yang seperti ini lebih berbahaya tatkala mereka memiliki sebagian dari ilmu tapi tidak dibangun di atas adab yang benar. Dan azhar al-makhlad ibn al-Husain derajatnya sahih. Qala wakil al-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Dan dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, di sini dibedakan ikhwan fillah untuk Imam Asy-Syafi'i dengan taraddi. Nah, Yang kebiasaan para ulama untuk taraddi ini, yaitu mengucapkan radhiyallahu anhu, ini digunakan untuk para sahabat. Baik. Adapun untuk para ulama pada tabaqat setelah para sahabat, nah kebiasaannya dengan tarahum, yaitu mendoakan rahmat, rahimahullah. Nah ini yang menjadi kebiasaan dan ahsan demikian. Adapun dari sisi boleh atau tidak, dari sisi nah tersebut, nah yang rajih boleh apabila diinginkan makna doa. Nah, apabila diinginkan makna doa, boleh-boleh saja. Radhiyallahu anhu maksudnya semoga Allah meridainya. Tapi kalau diinginkan makna al-khabar, maka ini tidak diperbolehkan. Karena tidak ada na'am nas untuk generasi na'am setelah para sahabat alhamdulillah na'am bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridainya. Cuman kita berharap. Na'am. Nah, karena itulah yang lebih bagus yang kita samakan untuk para ulama dengan rahimahullahu ta'ala. Dan biasa dikarenakan penulis ini Syafi'i, maka na'am tayyib beliau khususkan untuk Imam Syafi'i dengan taraddi. Dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kaifa syahwatuka lil adam? Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'amu bih. Dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana na'am hasratmu terhadap Adam? Maka beliau menjawab, aku mendengar satu huruf dari perkara Adam dari hal-hal yang belum pernah aku dengar, maka sungguh anggota-anggota tubuhku berharap bisa memiliki telinga sehingga bisa menikmatinya. Menikmati penjelasan tentang masalah Adam. Qila wa kaifa talabu kala? Qala talabul mar'atil mudillah waladaha. Na'am. Talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairu. Kemudian dikatakan bagaimana engkau mencarinya. Diibaratkan seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya dan dia tidak memiliki anak selain yang hilang tersebut. Yaitu mencari seperti itu. Nah, berarti seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya, apabila tentunya mencari dengan sekuat tenaga, ya tidak. Nah, diibaratkan dari Imam Syafi'i demikian, usaha beliau untuk bisa, nah, mempelajari adab yang baik, nah seperti apa seorang wanita yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Dan disebutkan oleh Al-Hamawi khonimillah dalam Mu'jamul Udaba kisah yang semisal tapi dari selain Asy-Syafi'i, nah yaitu tentang kisah Abu Amr Ibn al-Ala yang berkata kepada Mundhir ibn Wasil dengan kisah yang hampir sama. Qala rahimahullah, walamma balagat rutbatul adabi hadhihi al-maziyata wa kanat madariku mubdilatihi khafiyatan ta'ani ma ra'aitu min ihtiyaj at-talabati ilayhi wa 'usri takrari tawaqqufihim alayhi imma li haya'in fayamna'uhum al-hudura wa imma li jafa'in fayurithuhum an-nufura. Maka tatkala perkara adab mencapai kedudukan dan keutamaan yang seperti ini dan pemahaman ya, orang-orang yang memuliakan yaitu terkadang apa perkara-perkaranya tersembunyi tidak jelas. Maka hal ini mendorongku dikarenakan melihat kebutuhan para penuntut ilmu dan juga dikarenakan sulitnya untuk mengulang-ulang pembahasan ini atau mengulang-ulang mereka untuk bisa hadir dalam majelis ilmu mendengarkan tentang perkara tersebut, kemungkinannya karena malu sehingga menghalangi mereka untuk hadir, atau dikarenakan jafa memang orangnya keras. Nah, sehingga mereka lari, tidak mau untuk mempelajari adab. Nah, ini semua mendorong Ibnu Jamaah rahimahullah taala ila jam'i hadzal mukhtasari, untuk mengumpulkan na'am pada ringkasan ini, mudzakkiran lil 'alimi ma ja'ila ilaihi, untuk mengingatkan seorang yang berilmu apa-apa yang telah dijadikan untuknya. Na'am, mengingatkan tentang ilmu yang ada pada dia, bagaimana dia beradab. Wa munabbihan at-thalibi 'ala ma yata'ayyanu 'alaihi, dan untuk nah memperingatkan penuntut ilmu terhadap apa yang wajib atasnya. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan apa-apa yang na'am mereka berdua, yaitu al-alim dan talib, kedua-duanya na'am butuh terhadap adab. Yaitu karena di sana adab yang khusus untuk alim, ada yang khusus untuk talib, dan ada yang kedua-duanya butuh. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, dan juga apa yang seyogianya na'am dia tempuh dalam bersahabat dengan kitab-kitab. Karena ketika kita ikhwanifillah bersahabat dengan kitab-kitab ini, kita juga butuh adab. Na'am, sehingga kita na'am tidak kita lempar sembarangan, kita tidak taruh sembarangan. Na'am, tapi ada adabnya untuk bisa abah mengambil fawaid dari kitab-kitab yang ada. Tsumma adabu man sakanal madaris, na'am, man sakanal madarisa muntahiyan aw talibat. Kemudian juga ada orang yang tinggal di na'am madrasah-madrasah, yaitu tinggal di asrama-asrama, baik itu muntahiyan aw talibat, yang telah mencapai na'am derajat puncak dalam ilmu maupun yang baru mencari. Li'annaha masakinu talabatil ilm, dikarenakan madrasah-madrasah itu adalah tempat tinggalnya para penuntut ilmu. Fi hadhihi al-azminati ghaliban, pada zaman ini secara mayoritasnya. Nah, karena pada zaman tersebut masyhur ikhwanifillah dengan apa? Didirikannya madrasah-madrasah. Nah, dan termasuk di antara tugas dari Ibnu Jamaah sendiri adalah beliau adalah pengajar untuk madrasah sebagaimana telah kita lewati dalam biografinya. Naam. Qala wa jama'tu dhalika mimma tafaqqa fil masmu'at aw sami'tuhu minal masyayikh as-sadat aw marartu bihi fil mutala'at aw istafadtuhu fil mudzakirat. Dan aku kumpulkan perkara tersebut dari apa-apa yang naam cocok, naam sesuai, naam pada perkara-perkara yang didengar. Nah, ini yang terkadang menjadikan halangan untuk Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala mencari sanadnya ikhwanifillah. Karena apa? Karena Ibnu Jamaah naam terkadang menyebutkan atsar sesuai dengan apa yang didengar dari guru-gurunya, sehingga sulit untuk melacak sanadnya. Aw sami'tuhu minal masyayikh as-sadat, atau aku dengar dari masyayikh-masyayikh na'am yang menjadi apa pimpinan-pimpinan dalam sisi ilmu. Atau aku lewat faidah tersebut ketika mutala'ah, ketika membaca kitab-kitab. Atau aku mengambil faidah dari al-mudzakirat, na'am, dari catatan-catatan yang disampaikan oleh para ulama. Wa dzakartuhu mahdhufal asanidi, dan aku sebutkan hal tersebut dalam kondisi apa? Sanadnya dibuang. Naam. Wal adillati kaila yatula ala mutali'ihi aw yumillah. Ini tujuan beliau, dikarenakan beliau menginginkan ikhtisar sebagaimana dulu kita baca dalam kitab Tibyan. Naam, Imam Nawawi juga menginginkan ikhtisar sehingga beliau menghilangkan sanad. Dan di sini juga nah, beliau sebutkan dalam keadaan sanadnya dihilangkan, juga dalil-dalilnya nah, tidak terlalu panjang. Agar apa? Kaila yatula ala mutali'ihi, agar tidak apa? memperpanjang orang-orang yang ingin membacanya. Sehingga apa? Semangat yang sudah semakin menurun di zaman kita ini berat untuk apa? Untuk membacanya. Belum membaca sudah apa? Sudah merasa berat. Belum membaca sudah merasa ini kapan selesainya dan seterusnya. Au yumillah, atau kalau memang dia mau membaca, tatkala disebutkan sana dan dalilnya terlalu panjang, mungkin akan menjadikan bosan. Nah, ini alasan beliau dalam menulis ikhtisar dengan menghilangkan sanad dan apa, tidak berpanjang-panjang dalam permasalahan adillah. Maka jama'tu fihi bihamdillah ta'ala min tafariqi adabi hadhihi al-abwab ma lam arahu majmu'an fi kitab. Dan sungguh aku telah kumpulkan padanya bihamdillah ta'ala perkara-perkara yang tersenai benih dari adab-adab tersebut dalam bab-bab ini, yang tidak aku lihat terkumpul pada suatu kitab. Wa qaddamtu ala dhalika baban mukhtasaran fi fadlil ilmi wal ulama. Dan aku awali yaitu aku kedepankan atas pembahasan adab tersebut satu bab yang ringkas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ala wajhi tabarruki wal iqtida. Untuk apa? Mencari keberkahan dan untuk mengikuti jalan mereka. Adapun mengenai tabarruk yang disebutkan di sini, alhamdulillah, ada tanbih yang bagus dari Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala. Kita baca al-mu'allifu mimman yara tabarruka bi athari salihin. Ya, mu'allif yaitu Ibnu Jama'ah termasuk di antara orang-orang yang berpandangan tentang bolehnya tabarruk dengan bekas-bekas orang soleh. Dan ini pendapat yang lemah, Pak. Kalau dipukul secara mutlak, yang diperbolehkan adalah tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. Ini kalau dengan apa jasadnya. Fa amma tabarruku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adillu hadza katiratun. Lau saratnaha la tala al-maqam. Adapun tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalilnya banyak. Seandainya kita sebutkan semuanya tentunya akan terlalu panjang. Wa kharajna 'anil maqsud, dan akan keluar dari tujuan utama kita mempelajari kitab ini. Wa amma tabarruku bi atharis salihin fa bid'atun wa muhdatsun li umur. Adapun tabarruk dengan bekas-bekas orang-orang soleh secara umum, maka itu bid'ah dan perkara yang baru di dalam agama ini berdasarkan beberapa perkara. Jadi intinya, ikhwan fillah, kalau tabarruk dengan bekas-bekas nabi, air liur beliau, keringat beliau, atau sisa makanan beliau kalau ada, atau sisa minum yang diberikan kepada para sahabat, dulu mereka berbuta. Bekas wudhu beliau dan seterusnya, tabarruk yang seperti ini masyru'. Karena banyaknya dalil yang menunjukkan. Tapi ketika beliau telah wafat, hal itu terhenti. Kecuali pada bekas-bekas yang masih ada. Misalnya ada sebagian sahabat yang masih menyimpan rambut beliau. Masih bisa. Adapun zaman sekarang, sangat sulit untuk bisa menetapkan hal tersebut, alhamdulillah, karena lamanya zaman. Masing-masing mengaku ini rambut Rasulullah. Bagaimana buktinya? Taib. Oleh karena itulah pintu ini ditutup. Untuk tabarruk dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau. Kecuali yang betul-betul apa? Betul-betul jelas. Adapun tabarruk dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ini bid'ah. Al-awwal, alasannya apa? Anna i'tiqada anna fi fulanin barakah yataju ila dalil. Keyakinan kalau pada seseorang atau si fulan itu keberkahan butuh dalil. Wa in kana al-muslimu mubarakan amma ala ta'yini fayunghar. Walaupun seorang muslim itu memang seorang yang diberkahi, tapi kalau per individu ikhwanifillah, maka ini harus dilihat kembali. Tidak boleh kita menetapkan kecuali dengan apa? Dengan dalil. Athani anal jazma bisolahihi amrun ghaibi. Yang kedua, ikhwan fillah, bahwasanya memastikan tentang kesolehan seseorang ini perkara ghaib. Ya tidak. Kenapa? Karena hanya zahir saja yang kita ketahui. Adapun hatinya belum tentu, ikhwan fillah. Seorang mungkin pakaiannya masya Allah, penampilannya masya Allah, menunjukkan orang soleh, tapi hatinya kita tidak tahu. Nah, fa'ikul ta'ala dhahir kultu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana maqtu'an bihi fa'kaifa tulhaqu madnunan bimutayaqan. Apabila aku mengatakan sesuai dengan dhahirnya, maka kita, maka beliau katakan apa? Kultu rasul sallallahu alaihi wasallam dulu beliau apa? Maqtu'an bihi, yaitu kita bisa memastikan kalau beliau adalah seorang yang soleh. Maka bagaimana diikutkan sesuatu yang masih apa sangkaan saja? Karena kita hanya bisa menyangka sesuai dengan zahir yang ada. Ya, bagaimana kita ikutkan sesuatu yang hanya berdasarkan sangkaan dengan sesuatu yang yakin? Ini tidak boleh. Nah, kiai, nah, tayyib, sehebat apapun ikhwanillah, kita tidak bisa memastikan kesolehannya. Kemudian kita tabaruk dengan bekas-bekasnya, maka ini bid'ah. Atsalith anna hadha lam yaf'alhu as-salafus salih radhiyallahu anhum min as-sahabati faman dunahum. Yang ketiga, bahwasanya perkara ini tidaklah dilakukan oleh as-salafus salih radhiyallahu anhum dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Falam yakunu yatabarraquna bi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Sebab ya mereka dulu tidaklah pernah tabarruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wala sa'iral asyrah alladziina hum khairul ummati ba'da nabiha, tidak pula 60 sahabat yang tersisa dari mereka-mereka yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Ya, mereka ini adalah sebaik-baik umat setelah nabinya. Wala sa'irus sahabah, tidak pula apa terhadap sahabat-sahabat yang masih tersisa. Mereka tidak tabarruk. Naam, wa humul qudwatu wal uswah, dalam keadaan mereka itu adalah teladan dan yang dijadikan contoh. Nah, menunjukkan hal ini perkara yang tidak benar. Kalau seandainya benar, apabila para sahabat akan bersegera setelah meninggalnya Rasulullah bertabaruk kepada Abu Bakar, karena beliau orang paling utama, nah, dari kalangan umat ini setelah nabinya. Kemudian di sini disebutkan perkataan yang Asy-Syatibi rahimahullah. Nah, perkataan yang bagus, afanikillah, tentang masalah terlarangnya tabarruk, na'am, dengan apa? Bekas-bekas orang soleh. Kita selesaikan. Lam yakrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fil ummati afdala min Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan setelah beliau di umat ini orang yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fahuwa kana khalifatah, dan beliau itu adalah khalifah beliau, pengganti beliau. Walam yuf'al bihi syai'un min dhalik, dan tidak diperlakukan terhadap Abu Bakar sesuatu pun dari metode-metode atau cara-cara tabarruk tersebut. Wala Umar radhiyallahu anhu, tidak pula Umar. Wa huwa kana fil ummati ba'dahu. Thumma kadzalika Utsman, thumma Ali, thumma sa'irus sahabah alladziina la ahada afdala minhum fil ummah. Naam. Kemudian juga tidak dilakukan kepada Umar, naam, kepada Utsman, kepada Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu adalah seutama-utama, naam, manusia dari kalangan umat ini. Thumma lam yathbut li wahidin minhum min tariqin sahihin ma'rufin anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadin tilkal wujuhi aw nahwiha. Kemudian juga akan dibilang tidak tabit, naam, untuk salah seorang di antara mereka dari jalan yang sahih yang diketahui, naam, bahwasanya ada seorang yang bertabarruk dengannya. Nah, jadi para sahabat, taruhlah mereka tidak bertabaruk satu sama lain, cuman generasi setelahnya juga tidak ada seorang pun yang bertabaruk dengan para sahabat. Bal iktasaru fihim alal iktidai bil af'ali wal aqwali was siyar. allati tattaba'u fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mencukupkan na'am dengan apa? Mengikuti para sahabat, mengikuti perbuatan-perbuatan dan perkataan serta jalan hidup mereka. Inilah na'am perkara yang dituntut kepada kita. Na'am. Seorang untuk bisa mendapatkan keberkahan ya dengan apa? Mengikuti jalan hidup mereka, bukan dengan apa? Na'am mencari-cari bekas-bekas mereka. Fa huwa idzan ijma'un minhum ala tarki tilka asya'i kulliha. Maka dengan ini kita katakan bahwasanya na'am itu adalah ijma' dari kalangan para sahabat na'am tentang apa? Ditinggalkannya seluruh perkara itu, yaitu tabarruk dengan apa? Athar atau bekas-bekas orang saleh. Ini jelas penetapan ijma' dari na'am Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga sama afanillah qala al-'allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam catatan kaki beliau terhadap Fathul Bari. Naam, sebagai kritikan untuk Al-Hafiz Ibnu Hajar di mana beliau membolehkan tabarruk dengan bekas-bekas orang saleh. Beliau katakan hadza fihi nadhar. Ini butuh dicek kembali. Wa shawab anna mithl hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar bahwasanya tabarruk itu yaitu tabarruk dengan bekas-bekas maksudnya. Dan sesuatu dengan bekas minum, sisa makanan atau bekas pakaian, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, lima ja'alallahu fihi minal barakah, dikarenakan apa-apa yang telah Allah jadikan pada beliau itu berupa keberkahan. Wa ghairuhu la yuqasu alaihi, dan selain beliau tidak dikiaskan. Lima bainahuma minal farqil azim, dikarenakan antara keduanya perbedaan yang sangat besar. Wa li'anna fath hadzal babi qad yaqdi ila na'am apa ini? Wa li'anna fath hadzal babi qad yufdi ila al-ghuluwi wa syirki. Dikarenakan membuka pintu ini akan na'am menjerumuskan ke dalam hulu dan kesyirikan. Kama waqa'a min ba'dil nas, sebagaimana telah terjadi pada sebagian manusia. Nas'alullah al-afiyah. Dan juga dalam perkataan beliau yang lain, hadzal ghalatun wa shawabu man udzanika kama taqaddam fi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah apa? Terlarangnya tabarruk dengan apa? Bekas-bekas orang soleh. Tabarruk dengan mencium tangan mereka panipilah, ini juga tidak benar, termasuk dalam kategori bid'ah yang sedang kita bahas. Nah, selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddan lidzari'atil muqdiyati ila syirki, sebagai usaha untuk menutup celah yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Nah, dan ini faedah diingat-ingat panipilah berhubungan dengan masalah tabarruk dengan asar orang saleh dengan tiga alasan dan dihukumi sebagai bid'ah muhdatsah. Baik. Adapun tabarruk yang masyru', nah telah kita lewati dahulu pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan barokah padanya. Misalnya kita tabarruk di waktu pagi, yaitu dengan apa? Bersegera melakukan amalan-amalan di waktu pagi untuk mencari keberkahan waktu tersebut. Berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka ini termasuk tabarruk yang benar. Naam, mencari keberkahan di bulan Ramadan, ini juga tabarruk dengan memperbanyak amalan soleh padanya. Mencari keberkahan di waktu adzan dan iqamah dengan memperbanyak doa padanya, ini termasuk tabarruk yang benar. Naam, dan dalil-dalil yang lain dikumpulkan kitab tentang tabarruk kepada ifilan dalam jilid besar seperti ini tentang tabarruk-tabarruk yang tidak mendatang dalil badannya. Ada beberapa yang disebutkan di sini maka itu tidak benar. Nasallallahu at-tawfiq wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.